Seneng banget ketika aku tahu akan berduet dengan Ayah Muhsin Alatas. Gugup sih pasti. Bisa nggak ya aku tampil bagus dan tidak mengecewakan penonton? Terima kasih Ayah Muhsin telah mau berpartner duet denganku. Aku harap aku bisa menjiwai lagu ini dengan tepat. Aku yakin aku bisa menguasai lagu ini dengan baik. Lesti, Cianjur, dan Ayah Muhsin Alatas. Tepuk tangan dong mana pendukung Lesti.